hanya teman segudang. Karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wow boy, cermin anak muda, seperti ku remaja. Impian kaulah muda, maka tak terangkita. Dia playboy di zamannya, baik budi dan tidak brutal, jagoan lagi pula pintar. Wow boy, teman setudang. Karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wow boy, cermin anak setudang.